warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan Bulughul Maram dalam kitab jual beli hadis 810. Saya bacakan. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat جاءتني بريرة فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فعينيني فقلت إني أحب أهلك أن أعدها لهم ويكونوا ولي لي فعلتي فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشتريتي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة رضي الله عنها ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله تعالى ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه واللفظ للبخاري وعند مسلم قال اشتريها واعتقيها واشترتي لهم الولاء. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Barirah datang kepadaku. Barirah ini budak, ya, wanita. Dan sudah kita jelaskan pertemuan yang lalu bahwasanya budak dalam Islam bisa didapatkan dari dua sumber, ya. Bisa karena peperangan yang terjadi atau bisa karena dibeli di pasar budak, ya. Misal kalau pasukan Islam ketemu dengan pasukan kafir, kemudian pasukan Islam memenangkan peperangan, maka seluruh yang ada di pasukan itu menjadi ghanimah, namanya harta rampasan perang, yang dibagi untuk mujahidin. Kalau perangkat-perangkatnya dibagi rata, kalau manusianya maka dimasukkan dalam hukum budak. Barirah datang kepadaku seraya berkata, aku telah bermukatabah. Mukatabah itu istilah yang digunakan kalau seorang budak ingin membebaskan diri dari keterbudakannya. Dia sepakat dengan tuannya untuk membayar bayaran tertentu. Misal, saya ingin bebas, dia bilang sama tuannya. Tuannya bilang bisa, tapi kamu harus bayar 100 juta rupiah. Maka pada saat itu budaknya bilang, baiklah, saya akan bayar per bulan 10 juta. Berarti dalam 10 bulan misalnya bebas si budak tadi. Ini namanya hukum mukatabah. Perjanjian antara seorang budak dengan majikannya bahwasanya budak tersebut akan merdeka bila dapat membayar sejumlah uang yang mereka sepakati. Dia bilang, Barirah datang kepadaku seraya berkata, aku telah bermukatabah dengan majikanku sebesar 9 ukiyah. Setiap tahun 1 ukiyah. Maka tolonglah aku. Maksudnya Barirah minta tolong kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dibantu bayar. Aku berkata, jika majikanmu bersedia, aku membayar kepadanya dengan syarat walaknya harta warisan bagi memerdekakan budak nanti untukku, maka aku akan menolongmu. Perlu ditahu juga ibu-ibu sekalian, di dalam Islam kalau misalnya kita punya seorang budak lalu kita bebaskan, kita merdekakan, kita mengatakan saya bebaskan kamu dari keterbudakan, maka ada namanya hukum wala. Wala itu berarti dinisbatkan kepada orang yang membebaskannya, gitu kan? Seperti misalnya nanti Barirah ini dikatakan Barirah, yaitu Maula Aisyah radhiyallahu anha, karena Aisyah yang bebaskan nantinya. Jadi dinisbatkan kepada orang yang membebaskannya. Dan kalau budak itu meninggal, maka dia mendapatkan warisannya. Ya, tuan itu yang mendapatkan warisannya. Dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya. Maka aku akan menolongmu. Kemudian Barirah menghadap majikannya dan mengungkapkan hal tersebut. Namun majikannya menolak. Ia datang lagi sewaktu Rasulullah SAW sedang duduk seraya berkata. Barirah kembali lagi kepada Aisyah menyampaikan, aku telah menyampaikan kepada mereka apa yang telah anda sampaikan tadi. Bahwasanya dibayarin oleh Aisyah tapi nanti walaknya, ya walak itu berarti tadi ya penisbatan nama. Tetapi ia menolak, majikannya menolak, kecuali jika wala itu tetap miliknya. Nabi SAW mendengar dan Aisyah memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, ambillah dan berilah persyaratan wala itu kepadanya, sebab wala itu hanya bagi orang yang memerdekakannya. Jadi Nabi SAW bilang kepada Aisyah, bayarin aja, lunasin. Tapi pembebasan budak ini dinisbatkan kepada kamu, hai Aisyah. Karena memang pembebasan itu bagi orang yang memerdekakannya. Jadi dalam Islam hukum lain, tidak boleh kita menjual budak, kemudian walaknya, ya, artinya penisbatan nama kepada orang yang menjualnya. Kan tadi saya bilang, misal dikatakan ada seseorang bernama Ahmad, dia dalam keterbudakan. Lalu saya milikin Ahmad ini. Kemudian saya jual di pasar, pada saat saya ambil nilainya 10 juta misalnya, kemudian diambil sama tuannya yang baru dan tuannya membebaskannya, berarti walaknya dinisbatkan nanti kepada tuan yang membebaskannya, bukan saya lagi, walaupun tadi saya pemiliknya karena sudah saya jual, gitu kan. Sekali lagi, wala ini ya penisbatan nama nantinya, misalnya Ahmad dikatakan Maula Khalid, ya karena saya bebasin budak itu misalnya. Juga pada saat budak itu meninggal, maka warisan dia didapatkan oleh yang telah memerdekakannya tadi. Dikatakan sini, lalu Aisyah melakukan hal tersebut. Kemudian Rasulullah SAW berdiri di hadapan orang-orang, dan setelah memuji Allah dan menyanjungnya, beliau bersabda, amma ba'd. Ya, maksudnya ini setelah ini, ya biasanya begitu kalau ceramah, mengapa ada orang-orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam Al-Quran? Maksudnya apa tadi? Si tuan yang mau menjual Barirah yang sepakat dengan mukatabah. Yang sepakat dengan mukatabah. Tuannya, enak budak namanya Barirah. Tuannya dia bilang, kalau kau mau bebas boleh dengan cara kamu membayar tadi 10 uqiyah. Ya. Setiap tahunnya 1 uqiyah. Kemudian diberikan syarat walaknya, ya, penisbatannya kepada tuannya. Lalu dia melapor kepada Aisyah, wahai Aisyah tolong bayarin saya nih. Kalau engkau bayarin saya yang 10 uqiyah, maka saya akan bebas. Kata Aisyah radhiyallahu anha, baiklah, boleh, tapi dengan syarat. Kalau saya bayarin kamu, nanti wala kamu dinisbatkan kepada saya. Maka pergi ke tuannya, tuannya enggak setuju. Tuannya tetap mau walaupun sudah dibebasin, sudah dibayar, gitu kan. Tetap walaknya ke dia. Nah, ini tidak ada dalam Al-Qur'an nih. Enggak boleh orang kalau sudah jual budaknya, kemudian dia mengambil lagi penisbatan walinya. Bisa ditangkap ya? Ya. Jadi di sini Nabi SAW akhirnya menegur, karena si tuannya tadi salah hukum nih. Dia mau jual budaknya, tapi tetap dia mau penisbatan budak ke dia. Jadi kan? Dia tetap mau penisbatan budak ke dia. Nah, kalau penisbatan budak itu seperti tadi misalnya, ada budak seorang, budak bernama Ahmad, yang bebasin Muhammad, gitu kan? Maka nanti dibilang, Ahmad maula, ada istilah maula Muhammad, gitu kan? Nah, istilah maula ini orang tahu, oh ini dulu budaknya si Muhammad nih. Dan kalau si budak meninggal, warisannya jadi milik tuannya, gitu kan? Milik yang membebaskan, bukan tuannya lagi. Nah, ini yang terjadi. Pada saat Barirah datang ke tuannya, mengatakan, Aisyah ingin bebasin saya, Ummul Mukminin. Tapi walaknya itu ke Aisyah, karena Aisyah bayarin, tuannya gak mau. Enggak, kamu boleh bebas dibayar oleh Aisyah, tapi tetap walaknya ke saya. Maka Nabi SAW menegur mengatakan, kenapa ada sebagian orang yang memberikan persyaratan yang tidak ada dalam kitabullah, Al-Quran. Maksudnya syarat tadi si tuan itu ya, dia mau tetap walaknya, ya penisbatannya kepada dia, padahal sudah dijual, sudah dibebasin budak itu. Ini juga pelajaran ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad SAW selalu kalau menegur, mengingatkan orang, itu adabnya beliau tidak menyebutkan namanya. Tidak menyebutkan namanya. Beliau tahu siapa tuannya Barirah nih yang sedang ditegur. Tapi beliau cuma mengatakan, kenapa ya ada sebagian orang yang menerapkan syarat dalam transaksinya yang tidak ada dalam Al-Quran. Setiap syarat yang tidak tercantum dalam Al-Quran adalah batil atau batal maksudnya. Walaupun 100 syarat, ketetapan Allah itu lebih hak dan syarat yang ditetapkan Allah itu lebih kuat dan wala itu hanya bagi orang yang memerdekakannya. Hadis muttafaqun alaih dan lafadznya menurut riwayat Bukhari, menurut riwayat Imam Muslim, ini riwayat Imam Bukhari ya, menurut riwayat Imam Muslim, belilah wahai Aisyah dan merdekakanlah serta berikan persyaratan wala kepadanya. Artinya kau akan menjadi wali. Yang kita bisa ambil pelajaran pertama dari hadis ini, ada hukum budak dalam Islam. Dan saya sudah bilang tadi sumbernya dari dua peperangan dan dibeli dari pasar. Umumnya budak ini memang didapatkan dari peperangan. Terjadi perang antara muslim sama kafir, kemudian menang orang Islam, semua yang ada di pasukan itu menjadi ghanimah, harta rampasan perang, termasuk pasukannya, perempuan atau laki-laki itu menjadi prajurit atau yang ikut di perang diambil, dibagikan kepada mujahidin menjadi budak mereka. Tentu di sini bukan cuma Islam ya. Semua agama itu melakukan hal yang sama. Siapapun yang dikalahkan di medan perang dijadikan budak. Tetapi Islam memiliki hukum tersendiri dalam masalah ini. Seperti misal budak itu harus dididik, dimasukkan Islam, kemudian diperintahkan untuk dibebaskan. Dibebaskan, ya. Jadi kita seperti misalnya orang yang berhubungan siang hari suami istri, dendahnya itu membebasin budak. Kalau tidak ada baru puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak ada baru memberi makan 60 orang miskin. Jadi kita lihat di sini budak itu dalam Islam dalam hukum ada manfaatnya untuk kafarah, membersihkan kesalahan yang sedang kita lakukan, dibebasin, dia pun bebas. Kemudian juga selain kafarah, dia juga kalau dibebasin dari keterbudakannya merupakan ibadah kepada Allah. Termasuk ibadah tanpa sebab pun, misalnya dikatakan, saya bilang mbak budak saya, kamu bebas. Bebas sudah dia. Dan itu sebuah ibadah. Itu sebuah ibadah. Jadi selalu diperintahkan, seperti orang juga bersumpah bohong. Dia bilang demi Allah misalnya. Ya, demi Allah. Ternyata dia salah. Ya, ternyata dia salah. Kemudian bagaimana dendahnya? Dia harus bebasin budak atau berpuasa 3 hari berturut-turut atau memberikan makan dan pakaian 10 orang miskin, gitu kan? Tapi di sini ada pembebasan budak. Jadi pertama ada hukum budak dalam Islam dan budak ini bisa diperjualbelikan, serta juga ada hukum lain, budak ini ya, budak ini bisa budak ini bisa di selain perjualbelikan juga hukuman yang menimpa dia. Hukuman yang menimpa dia itu setengah dari hukuman orang yang bebas. Jadi kalau misalnya orang yang merdeka itu dicambuk 100 kali kalau berzina, kalau belum menikah, maka budak itu hanya 50 kali. Budak juga punya hukum sendiri, kalau dia laki-laki gugur darinya hukum sholat Jumat. Gak ada sholat Jumat bagi budak. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Jumat itu wajib kecuali atas 4 orang. Budak, wanita, anak kecil yang belum balig dan musafir. Ini enggak ada kewajiban Jumat bagi dia. Ya. Enggak masalah. Jadi pelajaran pertama ada hukum budak dalam Islam, gitu kan? Tapi budak ini termasuk ya pahala pada saat membebaskannya dan ada beberapa hukum tadi berhubungan dengan itu. Kemudian yang kedua yang diambil dari hadis ini ada namanya hukum mukatabah. Mukatabah itu seorang budak bisa juga bebasin dirinya dengan cara sepakat dengan tuannya, majikannya, pembayaran tertentu Misal tadi saya kasih contoh 100 juta. Kalau kau bayar 100 juta kamu bebas misalnya. Lalu si budak bilang, baik saya akan bekerja di satu tempat, saya akan bayar per bulannya 10 juta. Berarti 10 bulan bebas, merdeka. Ini namanya mukatabah. Ya, dia bayar, kemudian dia bebas. Dia bebas. Kemudian juga pelajaran yang lain yang bisa diambil di sini nomor 3 adalah, siapapun yang memerdekakan budak, maka penisbatan wala kepada dia. Apa itu wala? Dinisbatin seperti dikatakan tadi maula. Ya. Maula, ya, artinya dia dulu bekas budaknya si fulan atau dia dimerdekakan oleh si fulan. Dan hukum lain wala ini adalah kalau budaknya meninggal diwariskan oleh atau diwarisi oleh siapa yang membebaskannya tadi, siapa yang membebaskannya. Kemudian pelajaran yang berhubungan dengan transaksi jual beli kita yang paling penting dari semuanya adalah yang keempat, manfaat bisa diambil dari hadis ini, tidak boleh orang transaksi jual beli menerapkan syarat-syarat ya yang tidak ada dalam kitabullah, tidak ada dalam Al-Qur'an. Kan gitu. Tidak ada dalam kitab Al-Qur'an. Seperti misalnya tadi Allah sudah bilang, Nabi SAW sudah bilang, kalau seandainya seseorang mau dinisbatkan wali kepada dia dari budak yang dia beli, itu dia harus bebasin dulu. Ini syaratnya Allah. Ternyata majikannya Barirah buat syarat yang lain. Enggak. Walaupun Aisyah bayar, tetap kamu ternisbatkan ke saya. Artinya kalau budaknya mati, dia sudah dapat double nih tuannya Barirah. Dia dapat pembayaran tadi 10 ukiyah itu, plus lagi kalau budaknya mati nanti Barirah dia dapat warisannya. Padahal dia sudah jual. Karena mukatabah itu sama saja dijual kan, dicicil oleh budaknya. Gitu. Ini tidak boleh ada syarat yang tidak ada dalam kitabullah. Termasuk di sini syarat-syarat ribawi. Ya, syarat-syarat ribawi tidak boleh, dianggap batal semuanya, tidak sah. Gitu kan? Kamu pinjam uang saya 10 juta, kamu kembalikan ya 12 juta. Itu syarat yang batal, nggak boleh. Syarat yang haram. Saya beli baju dari kamu. Setelah seminggu saya beli, kalau saya tidak cocok saya kembalikan. Nggak boleh syaratnya. Merugikan pihak, gharar namanya. Merugikan salah satu dari dua pihak, gitu kan. Lain kalau misal elektronik diberikan garansi setahun, sudah sepakat. Selama memang itu ditulis dalam syaratnya, keputusannya adalah komponen ini, komponen itu, bukan karena misal sengaja dituangin air oleh anaknya, bukan karena memang apa namanya terbakar, hangus, terbakar semua rumah misalnya termasuk elektronik itu tidak masuk dalam garansinya, maka itu semua boleh-boleh saja. Tapi kalau merugikan hal satu pihak, makanya tidak boleh. Syaratnya batal, syaratnya dianggap batal. Termasuk syarat batal misalnya dalam pernikahan. Saya nikah sama kamu tapi saya gak mau punya anak. Syarat batal itu. Gak boleh. Tapi boleh karena tujuan pernikahan adalah punya anak. Nah kalau misalnya saya kasih syarat ya kita nikah tapi 2 tahun pertama jangan punya anak dulu, itu gak apa-apa. Tapi bukan menghilangkan sama sekali. Tapi kalau dia bilang saya tidak mau punya anak dari kamu, ini gak bisa, batal. Pernikahannya pun gak boleh dilangsungkan. Karena ini syarat bertolak belakang dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak dibolehkan. Makanya di sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kenapa ya ada sebagian orang yang menerapkan syarat dalam transaksi mereka yang tidak ada dalam kitab Allah atau Al-Qur'an. Kemudian juga termasuk pelajaran yang kita bisa ambil di sini adalah adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam mengingatkan orang. Jadi salah satu hal yang sangat luar biasa, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah menghardik secara langsung namanya orang. Banyak sekali kasus ya. Ini contoh satu. Jadi tuannya Barirah beliau tahu siapa namanya. Tapi dan orang itu salah. Tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bilang, kenapa ya ada orang yang menerapkan syarat yang tidak ada dalam kitabnya Allah? Dia tidak sebut namanya. Pernah juga sekali ada orang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan zakat. Ini sudah kita sebutin di bab zakat yang lalu ya. Dia ditugaskan oleh Nabi SAW ngumpulin zakat, lalu dia keliling kumpulin zakat. Setelah tiba di Madinah dia bilang, ini zakat kalian. Terus dikeluarin lagi uang sebagian, dia bilang ini uang yang saya dikasih. Rupanya dia hitung-hitung nih dari uang itu, ada kesalahan di sini. Lalu Nabi SAW naik di mimbar setelah tahmid dan salawat, beliau mengatakan, kenapa ada orang yang saya tugaskan, beliau tidak sebut namanya, Kenapa ada orang yang saya tugaskan mengumpulkan zakat lalu dia bilang ini zakat kalian dan ini yang saya diberikan. Kalau memang ada yang dia mau diberikan, kenapa dia enggak tunggu di rumahnya saja, nanti datang sendiri pemberian orang itu. Kenapa harus pada saat ngumpulin zakat? Tapi begitulah cara Nabi SAW mengingatkan orang dengan adab, dengan tata krama. Ada juga dalam hadis lain dikatakan ada sekelompok sahabat itu karena rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, mereka kalau Jumat enggak sholat, sholatnya duhur. Lalu Nabi SAW mengingatkan, kalau seandainya, kenapa ya ada segelintir orang yang tidak mau sholat Jumat, kalau mereka tidak meninggalkan itu, dan tetap saya meninggalkan Jumat, ya, mengubahnya dengan duhur, sementara mereka masih bisa jalan, ya, tidak ada udurnya, maka Allah akan tutup hati-hati mereka. Artinya tidak susah untuk mendapatkan kebaikan, ingin melakukan kebaikan itu tidak ada lagi. Begitulah termasuk adab Nabi SAW dalam mengingatkan. Di sini kita ambil pelajaran bahwasanya ajaran wahyu ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana bisa memudahkan agar orang lain mau menerima nasihat kita. Jadi ternyata nasihat itu disampaikan dengan tata krama juga. Biasanya orang-orang Arab itu mengatakan al-kalamu laki wasma'iyya jarah. Jadi tradisi orang Arab kalau mau ngingatin istrinya itu dia enggak bilang langsung kamu gini, kamu begitu, enggak. Dia bilang, kenapa ya ada orang yang melakukan perbuatan seperti ini? Bukankah dia tahu bahwasanya itu melanggar hukum Allah? Jadi dengan adab, sehingga pasangannya pun tahu kalau memang yang dimaksud adalah dia. Ya, jadi seakan-akan, wahai istri tetangga, dengarkanlah, ya kan itu. Perkataan untukmu, tapi teguran untuk istri tetangga. Apa? Perkataan tertuju untukmu, tapi kesannya menegur istri tetangga, gitu. Itu dalam pepatah bahasa Arab ya terjemahannya. Seperti itulah adab yang diajarkan secara syar'i. Dan ternyata kalau kita tidak sebutin kesalahan orang itu lebih mudah membuat dia menerima. Ini pelajaran diambil dari hadis 810. 811, wa ibnu Umar radhiyallahu anhu maqala, naha Umaru an bai'i ummahatil auladi faqala la tuba' wa la tuhab wa la turathu yastamti'u biha ma badalah fa idza mata fahiya hurrah. Rawahu Malik wal Baihaqi wa qala rafa'ahu ba'dur ruwat fawahima. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Umar melarang menjual budak-budak yang memiliki anak dari hasil dengan majikannya. Sebentar, sabar bu. Ia berkata, tidak boleh dijual, diberikan, dan diwariskan. Ia boleh menikmatinya sekehendaknya, maksudnya menggunakan tenaganya. Dan jika ia majikan meninggal, meninggal ini ya, bukan meninggalkan, ya, maka ia merdeka, si budak tadi merdeka. Riwayat Imam Malik dan Baihaqi, dan ia menyatakan bahwa sebagian perawi menganggapnya marfu', tapi ia keliru. Kita ambil dulu pelajaran daripada hadis ini. Yang pertama adalah budak-budak wanita, ada budak wanita dan budak pria. Bolehkah seorang muslimah memiliki budak laki-laki? Boleh. Dia beli di medan perang, dia beli dari pasar. Kalau ada memang pasar perbudakan terjadi. Biasanya zaman dulu tuh kalau jihad lagi banyak, banyak sekali budak sampai dijual di pasar. Maka boleh seorang wanita muslimah datang membeli budak laki-laki. Tetapi yang perlu difahamin adalah budak ini boleh membantu dia apa saja. Cuman tidak boleh ada pernikahan kecuali budak laki-lakinya dibebasin. Kamu bebas, setelah bebas kemudian dijadi suaminya dia lain, gitu kan? Beda dengan hukum kalau laki-laki. Kalau laki-laki, bukan ini bukan masalah enak bu. Ini masalah hukum Allah. Enggak, kadang-kadang masalah sepele kita mengatakan sebuah kalimat takutnya nanti malah hukumnya Allah yang disorotin. Gitu. Kalau laki-laki dia boleh menikahi si budak tadi tanpa membebaskannya. Tanpa mengatakan kamu bebas. Kalau dia mengatakan kamu bebas, itu juga sebuah ibadah. Tapi di sini hukumnya berbeda, gitu kan? Hukumnya berbeda. Kenapa? Apa kira-kira sebabnya? Karena wanita yang merdeka tidak boleh menikah dengan laki-laki yang budak, gitu kan? Nanti kasusnya adalah kalau ayahnya budak, anaknya jadi budak walaupun ibunya merdeka. Faham hukumnya ya? Makanya jangan buru-buru. Kemudian kalau laki-laki merdeka menikahi budak wanitanya tanpa dibebasin, anaknya tetap ikut ayahnya. Sudah, baik. Makanya jangan buru-buru. Itu sebuah hukum yang diambil. Nah, kalau seandainya ada seorang budak wanita sudah punya anak, gitu kan? Sudah punya anak. Maka wanita ini ada hukum sendiri, kata Umar. Dia tidak boleh lagi dijual. Tidak boleh dijual. Misal, kan dalam Islam boleh budak nikah sama budak. Seperti kasus misalnya pernah terjadi pernikahan budak wanitanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menikah dengan budak wanitanya Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Budak laki-lakinya. Jadi budak perempuannya Abu Bakar nikah dengan budak laki-lakinya Zaid bin Thabit. Terjadilah pernikahan. Kemudian lahir dari dua budak ini seorang ulama besar namanya Hasan Basri. Jadi ayah ibunya dulunya budak, gitu kan? Baik. Kalau terjadi pernikahan seperti ini, kemudian suami si budak tadi ini meninggal dunia, berarti kan dia sudah punya anak ya. Budak wanita ini punya anak. Nah, ini berarti budak ini enggak boleh dijual lagi di pasar oleh tuannya. Karena dia sudah punya anak. Kemudian juga tidak boleh dihibahkan. Kan bisa kalau ibu punya budak, lalu ibu bilang, "Kamu saya hibahkan ke ibu saya." Maka pindah kepemilikan. Ibunya kita itu punya hak menjualnya lagi kepemilikan. Seperti kasus waktu Khadijah punya budak laki-laki bernama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Zaid bin Harithah ini, ibu-ibu sekalian, Khadijah waktu nikah sama Nabi SAW dihadiahkan, "Ini suamiku buat kamu." Maka Zaid bin Harithah menjadi budak Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi bebasin, "Kamu bebas." Waktu dibebasin tetap jadi bekerja dengan Nabi. Sampai-sampai saking sayangnya Nabi sama Zaid bin Harithah diberikan julukan Zaid ibn Muhammad. Diubah nama ayahnya. Sampai turun ayat, "Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin." Muhammad bukan ayah seseorang di antara kalian, tapi dia penutup para nabi. Itu kasusnya. Jadi memang tidak boleh dihibahkan ya. Walaupun dalam hukum syari dibolehkan menghibahkan budak, tapi kalau budak wanita sudah punya anak enggak boleh. Dan tidak boleh juga diwariskan. Tidak boleh diwariskan. Perlu juga kita tahu, kalau misal saya punya seorang budak, kemudian saya meninggal, termasuk warisan yang bisa diwarisi oleh anak cucu saya adalah si budak. Karena dia terhitung harta. Dia terhitung harta. Nah, kalau anak nanti pindah kepada anak, terserah anak saya, dia mau jual, tetap dia mau biarin, pokoknya hukum dia masuk dalam warisan. Misal seseorang meninggal, dia punya budak satu, anaknya dia lima misalnya. Maka pada saat warisan ditinggalin satu rumah, satu budak, mungkin satu ekor kuda kalau kayak zaman dulu ya. Kemudian dinilailah, nah dibagi. Nanti kalau budak ini memang harus terbagi, dijual, dibebasin, dijual, nilainya dimasukkan dalam bentuk harta yang akan dibagi kepada ahli waris. Gitu. Seperti itu. Atau misalnya ada ahli waris mengatakan, "Udah, bagian budak ini untuk dua orang dari lima anak ini, setelah dibagi rata, ternyata setelah dibagi sesuai dengan haknya yang Allah kasih, ternyata ada dua orang yang memang kalau dinilai itu punya milik pemilikan di budak ini, dan tapi dua orang." Maka dua-dua bilang, "Udah, kita sepakati aja, dua-duanya membantu di rumah kita. Sehari rumah kamu, sehari rumah saya. Pokoknya ini harta kita deh," gitu kan? Maka itu juga dibolehkan. Tapi intinya dia terhitung harta. Kecuali budak wanita yang sudah punya anak tadi tidak diwariskan. Begitu tuannya meninggal karena sudah punya anak, dia bebas. Dia sudah dianggap bebas atau merdeka. Dia sudah dianggap merdeka. Ini kurang lebih hadis yang disebutkan oleh Imam Malik dan Baihaqi. Ya. Masalah kasus dikatakan di sini Ia menyatakan bahwasanya sebagian perawi menganggapnya marfu, ya. Ada sebagian orang-orang yang meriwayatkan hadis ini mengatakan hadis ini marfu, tapi penulis buku ini mengatakan cuman mereka keliru. Hadis ini hadis sahih. Hadis ini hadis yang sahih. 812 wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kunna nabi'u sarariyana, ya. Sarariyana ummahatul aulad. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam hayyun la yara bidzalika ba's. Rawahu An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ad-Darqutni wa Shahih Ibnu Hibban. Jabir berkata radhiyallahu anhu, kami biasa menjual budak-budak wanita kami, ibu dari anak-anak, dan Nabi SAW masih hidup, beliau tidak mempermasalahkannya. Riwayat Nasa'i, Ibnu Majah dan Darul Qutni, hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Di sini ulama coba mempertemukan antara hadis ini sama hadis sebelumnya. Karena kesannya kayak kontroversi, ya. Kesannya kontroversi. Kenapa kok Umar melarang tapi di zaman Nabi kesannya dia, ya, dibolehkan. Maka ulama mengatakan di sini Umar radhiyallahu anhu kemungkinan memiliki riwayat yang lain yang dia ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya budak wanita itu tidak boleh dijual, tidak boleh diwariskan. Kemudian ulama mengatakan kalaupun mau dipertemukan keduanya, maka bisa dipertemukan di kalimat yang tadi dibilang, kami menjual, di hadis 812, kami menjual budak-budak wanita kami yang sudah punya anak. Tapi di sini kasusnya adalah masalah penjualan, ya, penjualan saja. Di hadis tadi yang sebelumnya itu penjualan, pemberian, ya, dan mewariskannya. Berarti di sini dipertemukan saja di masalah penjualannya. Kesimpulan dari keduanya adalah ulama memang memiliki dua pendapat tentang bolehkah menjual budak yang sudah punya anak, gitu kan? Pendapat pertama mengatakan sesuai dengan hadis Umar 811 tidak dibolehkan, ya, tidak dibolehkan. Dan pendapat yang kedua mengatakan dibolehkan, Allahu alam. Dan di sini ulama simpulkan dari keduanya dilihat keadaannya. Kalau memang seseorang misalnya punya kafarah, dia punya sesuatu yang harus dibebasin budak. Dia enggak punya harta lain kecuali budak yang sudah, wanita yang sudah punya anak tadi. Maka dia boleh bebasin sesuai dengan hadis 812. Tapi kalau dia masih punya harta yang lain yang dia bisa, ya, berikan, dia bayarkan sebagai denda daripada, ya, pelanggaran dia, kafara tadi misalnya berhubungan biologis suami istri siang hari Ramadan. Misal, kan bisa misalnya gini, dalam Islam kalau seseorang berhubungan suami istri siang hari Ramadan, dia harus bebasin budak atau dia puasa 2 bulan untuk memberikan makan 60 orang miskin. Dia enggak punya budak, tapi dia punya duit. Dia ke pasar, ada budak dijual, dibeli sama dia, lalu kemudian dibebasin. Walaupun dia tidak punya budak, gitu kan. Dia boleh saja, sebagaimana orang kalau punya hewan kurban, dia boleh membeli hewan kemudian langsung dikurbanin. Boleh juga seperti yang sahabat sering kerjain. Mereka punya peternakan, diambil saja dari ternak peternakan dia untuk disembelih. Nah, seperti itu gambarannya. Baik, kita masuk ke hadis 813. Ini masalah budak sudah selesai, ya, difahamin, ya. Baik, kita masuk 813, ini lain lagi, transaksi yang lain lagi. Wa an Jabir ibn Abdullah qala nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i fadlil ma, rawahu Muslim wa zada fi riwayah wa an bai'i dirabil jamal. Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu melarang menjual sisa kelebihan air. Riwayat Muslim, dalam suatu riwayat ia menambahkan dan mengupahkan persetubuhan unta jantan. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang tidak bolehnya menjual kelebihan air. Maksudnya kelebihan air ini, misal masjid ini punya keran air, kemudian memang umumnya dipakai untuk jemaah. Ada orang sengaja mengambil air dijual sama dia dari sini. Itu gak boleh. Karena air ini dasarnya memang sudah difasilitasi untuk umum. dia enggak boleh mengambil kelebihan air yang tidak dipakai untuk wudu dijual. Gitu kan? Itu tidak boleh. Karena memang ini dianggap fasilitas umum. Lain kalau kayak orang jual air mineral, itu lain. Memang dia mengeluarkan investasi dana, dia perbaiki, memang tingkatan kualitasnya, disaring, itu beda, bukan itu yang dimaksud. Tapi seperti tadilah, kurang lebih memang sudah merupakan fasilitas umum, kemudian ya diambil. Juga di sini dikatakan dilarang mengambil upah dari persembahan unta jantan. Jadi zaman dulu juga orang yang beternak unta, biasanya dia punya unta betina banyak, gitu kan. Mungkin ada 100 ekor, unta jantannya cuma 1 atau 2 ekor. Dia butuh unta jantan yang lain untuk menggauli unta betinanya supaya punya banyak keturunan. Maka dia menyewa unta jantan lain untuk dimasukkan ke peternakan dia supaya menggauli jantan, unta-unta betinanya. Nah ini upahnya gak boleh nih dalam Islam. Tidak dibolehkan, jadi seperti membeli spermanya gitu kan. Maka ini tidak dibolehkan, sebagaimana tadi tidak dibolehkan untuk menjual kelebihan air ini. Kemudian hadis 814, wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aslil fahl, rawahul Bukhari. Ibnu Umar berkata radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang mengupahkan persetubuhan binatang jantan, riwayat Imam Bukhari. Hadis 814 lebih umum. Lebih umum, misal ayam jantan, kambing jantan, tetap saja semua hukumnya sama, tidak dibolehkan, gitu kan? Jadi kalau misalnya saya butuh dengan kambing jantan ya dibeli, atau memang kalau orang itu pun punya jantan, dia cuma sekedar memberikan saja, jadi cuma meminjamkan saja, tidak ada upah, nggak boleh dibayar di sini. Enggak. Itu lain lagi, enggak masuk dalam bab itu. Dia tidak boleh memberikan syarat itu, Bu. Jadi dalam Islam kalau dia punya jantan, unta jantan misalnya, temannya tidak punya unta jantan, lalu dia pinjamkan unta jantannya untuk menggauli unta betina tadi, itu yang boleh dalam Islam. Tapi tidak boleh memberikan syarat. Enggak boleh bilang nanti anaknya punya saya ya. Enggak boleh, gitu enggak ada dalam Islam. Jadi memang betul-betul murni dia hanya memberikan, karena memang dasarnya unta ini punya potensi dari Allah untuk itu, gitu kan? Dia gak punya hak untuk menjualnya, mengambil upah dari situ ya, mengambil upah. Ini beda, ini kan karena berhubungan dengan masalah pembibitan tadi. Beda kalau seseorang menyewakan untanya untuk ditunggangin, kayak kita sewain mobil, itu lain, gitu kan? Seperti itu gambarannya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Di sini bisa dilihat footnote nomor 1. Asabul fahl adalah sperma jantan. Baik kuda, unta maupun yang lainnya. Istilah ini berarti pula mengadu pejantan. Sama kasus manusia ya. Sperma laki-laki lain dimasukin ke perempuan. Itu semua sama. Kurang lebih gambarannya begitu. Jadi tidak dibolehkan. Yang dilarang dengan hadis ini adalah mengambil upah dari penggagahannya dengan kata yang terakhir ini. Satu pendapat menyatakan bahwasanya asabul fahl adalah upahnya, sehingga tidak ada kata yang terbuang dari hadis tersebut karena meminjamkan pejantan itu dianjurkan. Boleh kita meminjamkan tapi tidak boleh mengambil upahnya. Iya. Jadi tidak boleh mengambil upahnya. Jadi dalam Islam begini loh, Bu. Jangan semuanya dinilai dengan duit. Masalahnya itu, ada keluarga kita datang nih, butuh sekali mobil, ya udah kamu sewa di mobil saya. Jadi tidak boleh semuanya dinilai uang. Ada saatnya di mana kita berbuat baik pada orang. Seperti itulah gambarannya, gitu kan? Jadi mesti kita pinjamin aja, nggak masalah. Jangan semuanya dinilai dengan uang. Gitu. Baik, 815. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i habalil habalati. Wa kana bai'an baita'uhu ahlul jahiliyah. Kana rajulu yabta'ul jazura ila an tuntajan naqa thumma tuntajul lati fi badniha. Muttafaqun alaihi wa lafdhu lil Bukhari. Dan dia, maksudnya sahabat yang sama ya tadi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW melarang menjual belikan hewan yang akan dikandung oleh hewan yang masih dalam kandungannya. Hewan yang akan dikandung yang oleh hewan yang masih dalam kandungan. Jadi enggak boleh jual sapi yang masih di perut ibunya. Gitu kan. Kalau dia jual, ya sapinya semua. Jangan orang bilang, kamu saya jual sapi ini, tapi lagi hamil loh, anaknya juga nilainya sekian. Jadi satu harga saja. Jangan dipisahin, karena si anak enggak dihitung, bisa saja mati kan, keluar. Kita enggak tahu. Ini adalah jual beli yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, yaitu seseorang membeli unta yang akan dibayar nanti bila ia melahirkan. Kemudian anak yang masih berada dalam perutnya juga melahirkan, muttafaqun alaih, atau dilahirkan ya. Lafaz terakhir itu begini, dan anak yang masih berada dalam perutnya juga dilahirkan. Ya, itu jadi melahirkan dihapus ya. Ikuti enggak ini? Ibu-ibu ini mesti bahasain tentang neraka, surga, baru serius nih. Kalau transaksi budak. Pada ngobrol, pada gini. Tapi ini hukum agama, Bu. Kan minta saya kajian kitab. Nah, ini kajian kitabnya nih. Baik, hadis ini muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Imam Bukhari. Jangan pernah berpikir ilmu itu tidak ada gunanya ya. Insyaallah ada gunanya gitu ya. Ada gunanya. Minimal hadir di majelis ilmu itu pahala gitu. Ya. Jadi ini hadis ini menjelaskan tidak boleh menjual hewan yang masih di kandungan ibunya. Gitu kan. Hadis ini menjelaskan masalah itu. Ya. Kecuali kalau sudah lahir baru ibu punya nilai, anaknya punya nilai. Misal ibu sapi punya nilai, anak yang baru lahir walaupun masih bayi sapi juga punya nilai, enggak apa-apa. Tapi kalau masih dalam kandungan ibunya enggak boleh. Dijual pun enggak boleh. Boleh, dijual boleh. Berarti nilainya kalau kita jual lebih mahal daripada yang lagi enggak hamil boleh. Enggak masalah itu. Kalau masalah penentuan harga itu enggak ada masalah. Bebas saja. Kecuali kalau misal produk itu sudah ditentukan oleh perusahaannya. Misal kita menjadi dealer perobat produk tertentu nih. Perusahaannya bilang, kamu jual harga sekian ya, nanti kamu saya kasih diskon 10%. Nah berarti dia tidak boleh jual lebih tuh. Karena syarat kan tadi, syaratnya kamu harus jual begini loh, nanti kamu dapat keuntungan dari diskon. Dia gak boleh naikin. Kecuali kalau dia bilang, saya mau naikin 10% lagi ya, saya dapat 10% juga diskonnya. Yang punya bilang gak apa-apa, ya gak ada masalah. Tapi kalau enggak boleh, karena itu nanti akan mengganggu pasaran, pemasaran daripada produk dia. Itu gak boleh. Nanti akan ada beberapa syarat yang berhubungan dengan masalah transaksi ini. Kemudian dikatakan juga hadis 816 wa anhu, masih Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tadi sudah diganti belum tulisannya itu? Sudah. Baik, yang belum ganti saya enggak mau ulangin. Jadi lafaz yang terakhir tuh, hadis 815. Itu kan di terakhir sekali lafaz terakhir kan itu. Kemudian anak yang masih berada dalam perut itu juga melahirkan. Beda ya, dilahirkan dengan melahirkan beda kan? Kalau melahirkan berarti ditunggu bayinya besar, kawin, kemudian punya anak, baru boleh dijual. Jadi itu diganti dengan dilahirkan. Kalau ada, cuma diulangi, Bu. Dipelihara gitu. Boleh saja. Enggak masalah. Sebagaimana Nabi SAW dulu kan pernah dititipin, gitu kan. Selama 2 tahun pertama di Halimah Sa'diyah, kemudian Halimah datang lagi mohon kepada Aminah, tolong biarinlah di tempat kami. Sampai Nabi umur 6 tahun baru diambil tuh. Iya. Jadi. Oh tetap, gak boleh. Itu lain lagi babnya. Nisbatnya tetap ke ayahnya, gak boleh dihapus. Nama si anak Ahmad. Nama ayahnya Muhammad. Yang mengadopsi Yusuf. Gak boleh pindah ke Yusuf. Gak boleh Ahmad bin Yusuf. Gak boleh. Ya pernah sekali ada orang bertanya pada saya, ternyata dia kaya raya, suami istri kan, cuma gak punya anak, gak punya anak, pengen sekali punya anak, berapa kali ikhtiar gak pernah, Allah belum kasih lah. Akhirnya sebelum dia meninggal, semoga Allah maafkan gitu, gak tahu gimana caranya, kemudian dia dapat anak. Ada anak, rupanya ada seorang ibu gak ngerti, saya ceritanya sih simpang siur, ibu itu rupanya butuh duit, anaknya dijual. Diambil di pinggir jalan transaksi, diambil dikasih duit, diambil dari taksi dipindahin. Ibunya gak tahu lagi siapa nih anak nih, udah pergi. Gitu kan? Yang terima pun itu hanya perantara, gak tahu anaknya dikasih ke siapa. Lalu kemudian yang menerima anak ini itu telepon ke saya nggak tahu kasusnya, nanti setelah meninggal Allahyarham baru saya tahu beritanya. Ternyata tadinya begitu kasusnya, kemudian si laki-laki yang bernama saya, Ustaz, saya punya anak angkat, boleh nggak namanya saya ganti ke nama saya karena saya ingin ada pewaris saya? Saya bilang nggak boleh. Anak itu pun kalau kita mau adopsi tadi atau kita ambil dari rumah anak yatim dari mana, harus tahu siapa ayahnya, nggak boleh tahu orang tuanya siapa. Terus kemudian kita gak boleh putus antara dia dengan orang tuanya. Ternyata dia enggak, karena masih bayi, diubah nama, akte lahirnya, nama anak itu dikasih nama, kemudian dinisbatkan ke dia. Sampai meninggal, nah ini pelanggaran sudah saya ingatin, tidak boleh, tapi ternyata tetap dilakukan, subhanallah. Itu gak boleh, karena menghilangkan nasabnya si laki anak itu nanti. Kalau kita mau memberikan sesuatu, karena tidak ada pewaris misalnya, angkat sebagai anak angkat, nanti dihibahkan ke dia, boleh. Saya hibahkan misalnya rumah saya yang di sini, ya, diurus sama dia, buat dia, itu lain, enggak masalah. Sedangkan anak kandung aja enggak bisa mewarisi semuanya kok. Gitu kan? Masih tetap harus ada pembagian, apalagi anak angkat. Tapi dalam Islam boleh. Cuma tidak boleh dihapus penisbatannya. Boleh, diambil boleh. Kalau misalnya kita temukan anak di jalanan tidak jelas statusnya, jadi kita khawatir nanti dia berbahaya, kita ambil, lalu kita besarkan, boleh. Tapi nisbatnya bukan ke nama suaminya ibu, gak boleh. Nisbatnya begini, jadi di Saudi itu agak rapi ya. Di Saudi itu ada lembaga dibentuk oleh kerajaan Saudi, khusus kantor mengurus yang begini nih. Kalau ada anak hasil zina, ada anak tergeletak di jalan, tidak tahu siapa orang tuanya, ini tidak jelas ya, maka ini diambil oleh kerajaan Saudi, dimasukkan di dalam satu asrama, perempuan-perempuan, laki-laki, terus ada pegawainya, digaji sama kerajaan, nanti mereka dididik dengan agama, hafal Quran, mereka sampai besar, dan kerajaan mengurus terus sampai menikah, sampai pernikahan. Nah, bagaimana caranya? Dinisbatkan kepada salah satu dari nama-nama Allah, misal dikatakan Aisyah dikasih nama misalnya, atau si A binti Abdullah. Abdullah siapa ya? Hamba Allah. Bukan Abdullah betul, bukan nama Abdullah ayah, bukan. Atau anak Abdurrahman, anak Abdurrauf. Yang berarti namanya nisbatnya kepada Allah. Nah, biasanya di Saudi untuk supaya jelas kalau anak ini ya memang betul-betul tadi cuma dikasih penisbatan nama, itu dijadikan julukan nama kotanya. Seperti misalnya kalau dari Mekah dikatakan Makki. Dari Madinah Madani, gitu kan, dinisbatkan gitu. Jadi disebutkan terakhirnya. Nah, mereka itu sampai menikah. Ada orang-orang yang memang asalnya keturunan. Nanti ada wali hakim, pemerintah, wali pemerintah. Jadi kalau kita seperti di Kawah itu wali hakim, memang ada wali pemerintahnya. Tapi yang jelas begitu caranya mengatur secara syar'i, gitu kan? Dan itu kalau Saudi rapi sekali, karena sampai pernikahannya pun di follow up, siapa yang mau nikahin nih. Lalu dijelasin kalau ini tadinya begini, ini. Itu kan supaya jelas. Kamu tetap mau nikah, mau. Kadang-kadang juga di antara mereka ada yang menikah, dibiayai oleh kerajaan. Itu sampai mereka sekolahnya berhasil pun dipekerjakan. Pokoknya sampai seperti itu, dia terdaftar. Dia terdaftar. Gak bisa. KUA, wali hakim, pemerintah. Jadi wali hakim, sama kasusnya instansi atau individu, tetap kalau dia mau menikah wali hakim. Semua orang wanita yang tidak jelas statusnya, tidak jelas walinya, maka wali hakim. Hakimnya ada. Termasuk sedang juga kalau wanita yang tidak ada lagi keluarganya, sudah meninggal semua, ayahnya enggak ada, adiknya enggak ada, dia enggak punya anak laki-laki, enggak ada yang bisa jadi wali, pindah ke wali hakim. Ya. Jadi pemerintah sudah siapin itu. Kalau ada walinya di besar, tapi ini perempuan berani menikah sendiri gitu. Maksudnya dia dilarang sama keluarganya, nah dia pakai wali hakim. Enggak, itu dilihat udurnya. Kalau walinya dia, ayahnya si wanita ini atau siapa saja walinya, adiknya kah, kakaknya laki-laki, pamannya kah, ternyata mereka memang menolak pernikahan itu, tidak ada udur syar'i. Misal yang melamar laki-laki baik-baik, agamanya sudah bagus, tolokannya itu kan adalah agama dan akhlak ya. Kalau ini dua-duanya ada pada laki-laki itu, kemudian keluarganya nolak hanya karena miskin misalnya, hanya karena dianggap tidak cocok lah dengan keluarga, padahal sebenarnya orangnya beragama, maka ini berarti dia punya udzur syar'i untuk boleh menikah dengan wali hakim, sah pernikahannya. Tapi nggak boleh, itu bukan udzur keluarga, karena si perempuan punya hak, dia punya hak memilih siapa suaminya, mau jadi istri kedua, mau istri ketiga, itu hak dia. Gak boleh, Bu. Loh iya, gak ada masalah. Pertanyaan benar, cuman tidak boleh. Jadi keluarga tidak boleh mencampuri. Dan perlu ditahu satu hal juga ya, wali itu adalah ayah kandung. Ibu-ibu perlu tahu ya, dalam masalah pernikahan, garis bawah ini, dalam masalah pernikahan anak, tidak boleh ibu ikut campur. Garis bawah itu ya, ayahnya. Masalah khidmah itu gini, ibu minta air, nak ambilin air. Suami ibu juga bilang, nak ambilin air. Anak itu wajibnya mendahulukan ibu. Khidmah, nak beliin saya ini, ayahnya juga bilang beliin ini, dia boleh dahulukan ibunya. Tapi dalam pernikahan tidak boleh. Ibu-ibu perhatikan ya, karena di Jakarta ini banyak Indonesia kasus nih. Ayahnya gak setuju, gak usah, ibunya didekatin sama si laki-laki tadi supaya mengiyakan. Akhirnya terjadi pernikahan dengan cara paksa, gak sah. Perhatikan, gak sah. Kecuali memang ada udzur syar'i. Memang betul-betul si ayah nolak, padahal orang ini baik, agamanya baik, akhlaknya baik, itu lain. Tapi kalau ibunya ngotot, ini banyak terlibat begitu. Ingat kata Nabi SAW, perempuan manapun menikahkan dirinya tanpa izin walinya, ridon walinya, ayahnya, maka nikahnya batal, batal, batal. 3 kali Nabi bilang, gak boleh. Makanya ibu jangan ikut campur, berikan masukan ke suami boleh, tapi dia yang punya hak mutlak di situ. Masalah memberikan nafkah, penentuan nafkah, masalah kewalihan pernikahan, dan masalah izin keluar rumah, itu suami, ayahnya. Jangan ibu campur di poin itu sama sekali. Ibu punya hak di khidmah, didahulukan dalam apa saja ya, pelayanan dari anak itu ibu yang nomor 1, ayahnya di nomor 2 kan. Tapi kalau yang ini 3 gak boleh. Jangan sampai kita melanggar hukum agama, Bu ya. Karena banyak begitu. Apa yang terjadi pada saat dia nikah paksa, tidak dengan walinya, ibunya saja ribut sama suaminya, nanti mau cerai, nanti mau ini, baru mau kembali ke ayahnya. Gak ada gunanya sama sekali, berbahaya sekali. Maka harus hati-hati. Sudah? Enggak. Enggak sah. Dia harus menyampaikan kepada walinya. Kalau ayah meninggal, pindah ke saudaranya, saudara kandungnya dia dulu. Kalau saudara kandungnya enggak ada, baru pindah ke pamannya. Paman ayah dulu ya, keluar saudara ayah. Kalau tidak ada, baru saudara ibu. Iya, semua boleh, enggak ada masalah. Pokoknya makin tidak ada ya. Kalau sudah tidak ada, kalau masih ada berhenti di situ. Misal dia punya adik, dia punya kakak, dia sampaikan, saya mau nikah. Pertimbangannya karena saya suka, karena begini, karena begitu, karena begini. Baik, kalau si walinya bilang, kamu akan jadi wali saya, baik saya setuju, ya udah, gak masalah. Tapi kalau dia bilang, saya gak setuju karena saya gak suka orangnya. Tapi orang ini beragama loh, begini, begini, begini. Dia gak mau, mungkin karena si adik ini ada masalah dengan si laki-laki tadi. Maka berarti sudah ada udzur syar'i. Dia nolak bukan dengan alasan yang benar, boleh pindah ke wali hakim. Tapi kalau belum nanya keluarganya tiba-tiba nikah, dari mana sahnya? Dia masih punya wali. Bu, gini ya, fahami satu poin. Wali bagi perempuan itu sebenarnya secara syar'i itu untuk memberikan kekuatan bagi perempuan, menunjukkan kepada calon suami, nih saya punya laki-laki juga nih, jangan macem-macem. Begitu maksudnya wali itu sebenarnya. Jadi si laki-laki ini tidak macam-macam. Kalau dia tahu tidak ada walinya lalu menikah, dia ceraikan kapan saja, siapa yang dia segani? Gak ada. Itu fungsi daripada wali. Makanya jangan nikah tanpa wali. Wali itu fungsinya ada, luar biasa sebenarnya manfaatnya, gitu kan? Untuk kebaikan maslahat si wanita. Makanya jangan terkurung. Juga sama satu hal, dalam pernikahan tidak cukup rasa suka. Perlu digarisbawahi ya. Ada orang karena sudah suka, sudah cinta, kemudian main jalan saja, tidak mau tahu, gak bisa. Ingat, yang jadi pasangan kita, sekali tetes sperma laki-laki, sudah cukup menjadi anak. Anak ini sudah ternisbatkan ke dia, selamanya. Salah milih ayah, salah terus penisbatan, seumur hidup. Dia dan anak turunnya semua, berbahaya sekali. Salah pilih ibu, status sperma masuk jadi anak, dia jadi ibunya selamanya. Gak boleh sembarangan nih. Makanya kata Nabi SAW, takhayyaru linutafikum, pilih tempat kalian, taluk benih kalian. Gak boleh sembarangan. Benar-benar seorang ibu yang salihah, benar-benar seorang ayah yang saleh. Karena nanti pasti interaksi dengan anak. Berapa banyak ibu-ibu pengajian pernah bilang sama saya, Ustaz, saya ajar anak saya gini, anak gini, tapi suami saya ajarin yang lain. Coba kira-kira apa yang saya mau jawab? Sudah keliru ibu dari awal nikahnya. Nyarinya orang yang gak mau sholat. Jadi kalau anaknya disuruh sholat sama ibunya, lalu ayahnya bilang jangan, diajak ke mall, ya wajar lah. Oh, memang dari awal orangnya begitu gak mau sholat, gimana caranya? Kenapa gak cari orang yang azan ke masjid? Banyak hamba Allah. Nyarinya enggak, nanyain tiap malam di karaoke, tiap malam tempat bar. Jadi begitulah anak-anak kita diajar, berbahaya sekali. Makanya jangan hanya karena suka dan kecenderungan, pikir jangka panjangnya. Kalau menikah itu ada konsekuensi, bukan cuma masalah suka atau biologis, tapi ada kewajiban nafkah, pendidikan, gitu kan? Itu luar biasa. Banyak orang menikah hanya karena suka secara fisik, ternyata setelah nikah suaminya kasar, suka mukul, gitu kan? Banyak terjadi. Kasus kemarin saya waktu diundang tur dakwah ke Australia begitu. Banyak kasus ibu-ibu di sana nikah sama orang asing. Hanya karena ini bule, ini itu. Ternyata kasusnya apa? Bangga di depan teman-temannya, tapi di belakang babak belur. Loh iya benar. Digebukin lah, tidak dihormatin lah, disuruh berbuat hal-hal yang tidak masuk di akal. Dalam agama dilarang. Gitu kan? Baik dalam masalah biologisnya, baik dalam masalah ini, masalah itu. Semua jadi kacau. Untuk apa? Untuk supaya teman kita mengatakan, oh kamu hebat ya nikah sama bule. Bu, pujian itu, pujian orang hanya sepanjang lidahnya. Kamu cantik ya, selesai. Cuma sepanjang lidahnya itu. Kamu hebat ya, cuma sepanjang lidahnya. Jangan itu yang kita perebutkan. Setelah dia pergi, pergilah dia bersama pujiannya. Nanti ketemu lagi baru dipuji lagi. Sepanjang lidah lagi, apa yang mau diambil? Gak boleh, kita harus punya prinsip dasar dalam hidup kita. Yang saya rasa cocok, maka saya tentukan. Dan ingat, prinsip itu dasarnya adalah bendera di atas kepala kita, Islam. Agama kita simbolnya, mau makan, mau minum, mau bergaul, mau menikah, mau ekonomi, mau politik, Islam bolehin gak? Boleh, jalanin. Tidak, jangan. Pasti ini simbol, ini bendera ini dari Allah. Pasti benar. Gak mungkin tidak. Maka ikutin itu, pasti kita akan aman. Beranjak dari begini, sebentar dulu. Saya ingin mengajarkan ibu-ibu untuk menunjukkan prinsip dulu. Saya misal masuk ke rumah makan sama teman-teman saya. Rumah makan itu terkenal dengan nasi gorengnya. Kemudian begitu masuk, kok tiba-tiba saya pengen mie goreng ya. Misal, teman-teman semua ayo makan nasi goreng, sini enak. Tapi hati kita pengen sekali mie goreng. Ya udah, tunjukin prinsip, saya mau pesan mie goreng. Kenapa gini-gini? Saya lagi pengen sih, nanti lain kali saya makan nasi goreng. Mereka goda apapun, enggak, saya mau mie goreng, enggak apa-apa. Ini sederhana contoh ya, mulai dari makanan. Orang yang begini punya prinsip, tanpa dia harus menghina orang lain ya, nanti dia enggak mudah goyah itu bu. Enggak mudah pelimplang. Nanti kalau orang lurus dia lurus, orang kalau nakal nakal, nggak bisa. Karena nggak punya prinsip, nggak bisa. Harus punya prinsip. Apa yang baik untuk kita, maslahatnya, gitu kan? Maka itu juga simbolnya adalah agama tadi, nggak boleh terbawa arus, berbahaya ini. Nanti kita akan pelimplang. Wali hakim, ke wali hakim, itu udah boleh wali hakim. Salah satu udzur syar'i bolehnya wanita menikah dengan wali hakim. Wali hakim ini sudah ada di KUA ya. Indonesia ini gampang, alhamdulillah sudah mudah. Tinggal di KUA, kasusnya ayah saya hilang. Kan tadi gitu kan? Kenapa? Kan tidak ada, enggak ada keluarganya kan ya? Hanya ayahnya atau semua? Baik, saudaranya ayah ada enggak? Saudaranya ibu? Jangan mungkin, Bu. Ini soalnya hukum syar'i. Salah masuk mungkin, babnya lain mungkin juga nanti. Kalau keluarganya tidak ada sama sekali, ayahnya enggak ada, saudara-saudara ayahnya enggak ada yang dikenal. Kembali kepada keluarga ibunya. Paman dari ibunya, saudara ibunya, kalau ada itu bisa jadi wali. Tapi kalau semua kerabatnya nggak ada, cuma dia sama ibunya berdua, gitu kan? Dia tidak tahu di mana keluarganya misalnya. Mungkin dia pernah ke luar negeri. Ada seorang muslimah misal pernah ke luar negeri, nikah di sana sama orang asing, suaminya meninggal. Dia juga sudah putus kontak dengan semua keluarganya di Indonesia. Dia nggak tahu lagi harus bagaimana. Anak perempuannya sudah harus menikah, gitu kan? Gak ada kerabat sama sekali. Nah ini baru pindah ke wali hakim. Tapi kalau masih ada enggak ya? Ada lagi? Wah begitu pernikahan semangat ya. Tadi hukum budak. Ada. Akan ada nanti. Sebentar Bu, lagi ada yang bertanya, maaf. Iya. Ada anak, kenapa? Asmaul Husna gimana tuh? Enggak, kalau secara hukum syar'i dinisbatkan ke nama Allah. Kan bisa diubah aktenya. Bisa. Apa yang tidak bisa? Semua bisa dilaporin. Sedangkan ibu mau ganti nama boleh kan? Ganti nama lengkap boleh. Apalagi kalau cuma itu. Harus nikah ulang, tidak dianggap sah. Pelanggaran dia, konsekuensi pelanggaran dia, dia tidak boleh maksain diri. Hah? Ya kalau secara hukum syari anaknya tidak boleh dinisbatkan kepada si laki-laki itu, dinisbatkan kepada yang lain, Abdullah, Abdurrahman, Abdurrauf, lah iya. Kemudian juga tidak ada hukum warisan antara dia dengan si laki-laki itu. Memang sudah begitu hukum syar'i. Jadi kita kalau bicara masalah hukum syar'i nggak boleh bicara perasaan ya, karena begini, hukum agama ini satu kali diterapin itu untuk semua manusia, ngerti nggak? Jadi misal ada orang kayak tadi kasusnya nikah tanpa izin walinya, lalu dianggap batal nikahnya, dia sudah terlanjur punya anak 3, gitu kan? Kesian ustadz begini, nggak bisa kesian, karena kasusnya kalau kita buka buat dia, kita melanggar hukum Allah yang sudah ada dan berlaku untuk semua manusia nanti. Lebih baik memang hukum syar'i diterapkan pada orang ini tidak sah nikahmu loh. Kamu enggak boleh. harus kamu nikah lagi. Diberhentikan pada saat itu. Memang yang jadi korban ada, anak-anak dia. Tapi hanya 3 orang tadi misalnya. Dibandingkan dengan seluruh umat ini jadi korban. Nah, seluruh umat ini jadi korban. Maka sebaiknya memang hukum syariah yang diterapin. Oh biar, selama masih bernafas. Nenek-nenek pun masih harus nikah. Makanya saya bilang, jangan bawa perasaan. Dari saya bilang-bilang tuh ya, jangan bawa perasaan. Karena kalau kita bawa perasaan, kesian Mbak Ahmad tadi atau apa saja, nanti akhirnya kita menerapkan sebuah hukum buat dia. Ini ingat ya, kalau diterapkan satu hukum agama, untuk semua umat ini berlaku. Satu ini nanti dibolehkan, kita melanggar hukum Allah. Dan akan berlaku terjadi lagi pada yang lain. Enggak, ini satu ini salah. Batal, anaknya memang tidak ada warisan, titik. Tapi kan setelah itu selesai. Sekian juta umat selamat dari pelanggaran yang sama. Gitu. Kalau enggak maka masalah seluruh umat nih masalahnya. Enggak bisa. Sekarang seorang mencuri, kesian. Enggak usah dipotong tangannya. Enggak bisa, tangkap, potong. Supaya yang lainnya enggak mau mencuri. Dibuka, dimaafin, yang lainnya mencuri. Terus anda dimaafin, masa saya enggak? Nah kan jadi masalah. Enggak bisa, hukum berlaku. Enggak boleh, begitulah hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wali hakim. Enggak ada masalah. Karena wali hakim yang pertama kan belum izin kakaknya. Itu tidak dianggap sah. Kecuali tadi kakaknya punya, dia punya udzur syar'i, kakaknya nolak. Sementara orang ini baik akhlaknya, agamanya, itu lain, sudah sah nikahnya. Ya itu relatif. Artinya di sini gini, Bu. Begini, Bu. Misal cara menilai akhlaknya orang begini, ibu baru kenal saya. Kemudian tiba-tiba selama interaksi 2-3 hari ibu melihat perilaku saya santun dengan ibu, saya senyum, itu sudah cukup menjadi penilaian. Kita gak bisa menilai orang 10 tahun ke depan bagaimana, kita gak tahu. Kalau dia bohong itu urusan dia sama Allah. Tapi yang jelas begitulah kita menilai. Ibu lagi haus, tiba-tiba ada yang nawarin, ini bu minum, ibu bilang apa, baik atau buruk orang itu? Selesai, itu penilaian baiknya. Karena dia berbuat perbuatan yang baik kan. Ini. Jadi seperti itu. Agama ya jelas patokannya yang wajib-wajib, terutama dia sholat 5 waktu gitu kan. Ya, dia kalau bisa dikembangkan lebih jauh dengan tahu akhlaknya, kejujurannya, amanahnya, itu alhamdulillah. Makanya agama Islam datang ringkas, jelas, cari yang akhlaknya baik dan faham agama. Nanti kita punya anak, dia didik anaknya ibu tuh. Kamu harus sholat nak, kamu harus begini nak, ayahnya yang ribut nanti. Sebagaimana juga kalau saya nikah dengan seorang wanita muslimah, dia ribut sama anak, kamu harus begini nak. Jadi anak-anak ini terbentuk menjadi orang yang benar. Enggak ribut lagi antara dua orang ini. Satu mau agama, satu enggak mau. Sampai pada tingkat anaknya mau masuk sekolah agama ribut. Ayahnya enggak mau, ibunya enggak mau. Subhanallah, anak mau masuk agama enggak mau. Ini sudah masalah. Kalau ayahnya pindah agama, nisbatnya tetap aja. Enggak berubah nisbat. Misal ada seseorang mualaf memberikan nama dia Yusuf. Menikah dengan seorang wanita namanya Aisyah. Terus punya anak dikasih nama Muhammad. Berjalan waktu si Yusuf ini murtad. Tinggalin agama Islam. Apakah si Muhammad anak tetap dikatakan Muhammad bin Yusuf? Jawabannya iya. Karena Abu Bakar itu, Abu Bakar namanya dia Abdullah. Nama ayahnya Abi Kuhafa. Walaupun Abu Bakar sudah masuk Islam, ayahnya meninggal dalam keadaan kafir, tetap Abdullah bin Abi Kuhafa. Umar bin Khattab, Khattab itu kafir ayahnya beliau, tapi tetap namanya Umar bin Khattab. Uthman bin Affan, Affan itu kafir ayahnya, tetap Uthman bin Affan. Ali bin Abi Talib, Abi Talib kafir, tetap Ali bin Abi Talib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah, Abdullah meninggal dalam keadaan kafir, tapi dikatakan tetap Muhammad bin Abdullah. Jadi penisbatan tetap. Ya. Sudah? Mau berkurban terus atas nama orang yang sudah meninggal terus? Ya. Jadi masalah berkurban untuk keluarga yang sudah meninggal masih khilaf diantara ulama, boleh atau tidaknya. Ada pendapat pertama yang mengatakan tidak boleh lagi berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ada yang mengatakan boleh. Yang mengatakan tidak boleh itu karena mereka bilang tidak ada hadis yang menjelaskan tentang bolehnya berkurban untuk orang mati, gitu kan? Yang mengatakan boleh mengambil dari umumnya lafaz waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyembelih seekor kambing, beliau mengatakan ini untukku dan keluargaku serta umatku yang belum menyembelih, kan gitu? Lafaz hadis ini yang membuktikan memberikan penjelasan bahwasanya Nabi menyembelih satu ekor domba itu untuk beliau, keluarganya dan umatnya yang belum menyembelih. Ulama yang mengatakan boleh menyembelih untuk orang mati, di sini berarti masuk juga umatnya Nabi Muhammad SAW yang sudah meninggal, walaupun ya di sini bukan cuma yang hidup tapi yang sudah meninggal juga masuk dalam konsekuensi hadis. Jadi ada yang mengatakan boleh daripada hadis ini. Seperti itu gambarannya. Baik, pertanyaannya sekarang, kalau seorang anak mau menyembelih untuk ayahnya yang sudah meninggal, kalau kita berpegang pada pendapat kedua berarti dibolehkan, gitu kan? Kemudian apakah dia juga tetap harus berkurban, gitu ya? Satu ekor lagi berarti dua ekor gitu kan? Jawabannya iya. Jawabannya iya. Iya. Kalau dia tidak mampu kecuali satu, gitu kan? Maka dia kurban untuk dirinya sendiri. Enggak usah kurban buat orang tuanya. Dalam hal ibadah kita harus mendahulukan diri kita ya. Dalam hal ibadah dahulukan diri kita. Kecuali kalau memang kita sudah mengerjakannya itu lain. Kan gitu. Datang musim umroh. Saya ingin umroh. Tapi ternyata ada juga tetangga saya mau umroh. Saya sudah pernah umroh 5 tahun yang lalu. Apakah saya umroh lagi atau saya kasih tetangga saya umroh aja lagi? Enggak apa-apa. Karena pada saat yang dibicarakan adalah pada saat sedang ada kesempatan. Di kesempatan itu ibu sudah lakukan belum? Ada fakir miskin lewat nih. Kita punya uang 20 ribu rupiah. Kita udah kasih 10 ribu buat kita sendiri niatnya. Ada lebih 10 ribu baru boleh diniatkan untuk orang tua kita, gitu kan? Karena kita sudah lakukan buat diri kita. Loh, saya sudah pernah bantu kok fakir miskin ini tahun lalu. Itu tahun lalu. Pada saat sekarang lain. Kesempatan kurban. Tahun lalu saya sudah kurban buat diri saya. Tahun ini saya kurban buat orang tua saya, bisa nggak? Bisa. Tapi tetap didahulukan diri kita karena perintahnya memang pada setiap tahun itu, ya kan? Berarti kalau kita buat orang tua kita tahun ini, kita berarti gak dapat pahala dong tahun ini. Kan gitu bahasanya. Mesti dia dahulukan diri dia. Demo untuk orang tuanya, ya dana yang lain. Gak apa-apa. Gitu kan? Jelas ya? Ya. Bu jelas? Iya. Karena ibu punya kewajiban. Jadi pada saat tiba Idul Adha, kalau seseorang itu memiliki kelebihan dana, dia mampu beli kambing. Kemudian dia pada saat itu punya kewajiban kurban, karena dia sudah dihitung mampu pada saat itu ya. Kemudian dia mau kurbanin buat orang tuanya, ya dia juga harus kurbanin buat, dia keluarkan lain lagi. Karena dihitung dia punya kemampuan. Gitu kan? Seperti itu. Ada lagi? Hasil umroh dan haji dari hasil deposito. Kalau uang dia uang pokok yang dia pakai, gitu kan? Enggak ada masalah. Tapi kalau dia pakai dari bunga bank, enggak boleh. Kena riba. Enggak, pokoknya jangan dia ambil dari hasil bungahnya. Ibu nabung nih buat haji, buka di rekening bank, nabung sekian, sekian, sekian. Ternyata itu sebaiknya jangan. Kalau dia paksain di bank komisioner nanti berarti ada konsekuensi itu kan. Baik, makanya saya jelasin, ibu jangan cut dulu. Sekarang pada saat saya nabung di bank konvensional untuk haji, saya nabung nih, nabung terus. Terkumpullah untuk pergi haji tapi kurang 10 juta. Ternyata uang yang saya tabung selama ini ada bunganya 10 juta. Gitu kan? Cukup kalau saya tarik bunganya ngelengkapin saya haji, boleh kah? Jawabannya enggak boleh. Enggak boleh karena uang ini dasarnya tidak boleh. Uang yang hasil riba tidak boleh dipakai. Kalau dia cuma sekedar nabung, uangnya sampai terkumpul jumlah yang harus kita haji, dia enggak hubungkan dengan bunga yang dia ambil, itu lain, boleh saja. Boleh saja. Iya, lain. Ini kan bicaranya bank konvensional. Kalau bank syariah memang dia pakai sistem bagi hasil, silahkan saja. Apa itu? Gak usah disentuh, Bu. Gak usah diambil. Bukan tidak bisa. Jadi ulama mengatakan bunga bank konvensional itu boleh dikeluarkan untuk fasilitas umum. Jalan yang rusak, penggalian sumur, buat jembatan, WC umum, itu dibolehkan. Tapi dengan keadaan satu, memang dana itu sangat besar, bunga itu sangat besar. Yang dalam arti kata memang kalau kita tidak ambil bisa disalahgunakan oleh pemilik bank. Misal ada pemilik bank orang Nasrani, dia punya, kita punya rekening di situ misalnya miliaran, bunganya setiap bulan sekian juta misalnya, yang kalau tidak diambil bisa dipakai sumbangin gereja, nah itu lain, gitu kan? Tapi kalau bunganya tidak seberapa, maka tidak perlu, jangan sentuh, tidak usah pikir. Lebih aman lagi pindah ke bank syariah, lebih aman lagi. Dan gunakan konvensional dalam keadaan darurat, darurat. Misal tidak ada lagi di kota saya bank kecuali bank ini, ya itu lain. Atau misalnya memang darurat, kita memang merasa ada fasilitas yang bisa saya pakai, ya sudah. Tapi, nah iya. Sebatas itu saja ya, jangan jadi target, enggak. Yang mau nabung cari le bank syariah, nabung di sana. Ini cuma sekedar untuk transfer, untuk ini. Kalau emang fasilitasnya tidak ada, kan gitu. Seperti sekarang fasilitas perbankan syariah kan masih belum sehebat bank konvensional. Maka pada saat mau digunakan fasilitasnya bisa saja. Masih umum ulama mengatakan masih dibolehkan, tapi dia tidak terlibat dalam masalah bunga-bunganya itu. Cuma jangan jadi target ya. Jangan betul-betul tidak ada rekening di bank syariah. Dia tidak ada sama sekali. Menabung pun kita semua biarin di sini. Maka ini yang mesti dibahas, mesti dipindahin ya. Begitu gambaran. Ya betul di sini, Bu. Ya ke anaknya ibu lah, jelas ke anak yang terdekat, yang terdekat. Yang tidak mampu itu nggak usah buat kurban, kasih daging kurban, nggak usah dinamain dia kurban. Ada kerabat kita nggak mampu, kemudian anak kita belum berkurban, kita kasih ke anak lebih baik. Untuk apa kita kasih atas nama dia berkurban? Nggak, kita berkurban atas nama kita, dagingnya kasih ke dia, boleh nggak bapak? Baik, pertanyaannya tadi Rasulullah SAW dikatakan dalam riwayat berkurban dengan satu ekor domba untuk dia, keluarganya dan umatnya belum berkurban. Saya punya kelebihan dana, mana lebih baik? Saya kurbankan masing-masing, gitu kan? Saya, anak saya sendiri, suami saya sendiri, atau seperti Rasulullah kerjakan tadi? Perlu ibu tahu dulu, yang Rasulullah SAW kerjakan tadi satu ekor domba disembeli untuk semua itu kata ulama untuk menunjukkan bolehnya dikerjakan seperti itu bagi orang yang tidak mampu. Kenapa? Karena dalam hadis lain disebutkan Nabi SAW berkurban di sisi lain ya 63 ekor domba atas nama diri beliau sendiri. Semua itu 63 ekor atas nama diri beliau sendiri dan beliau sembeli dengan tangannya. Itu 15 ekor, sisanya Ali bin Abi Thalib yang lanjutkan, gitu kan? Berarti di sini afdalnya adalah masing-masing sendiri, gitu kan? Bahkan dianjurkan bisa lebih. Saya waktu khutbah tahun lalu kalau enggak salah sebelum Idul Adha di sini Al Musyawarah ada khutbah Jumat. Kebetulan ada satu rupanya yang hadir di situ dengerin khutbah saya. Kalau Rasulullah SAW berkurban dengan 65 ekor domba gitu. Setelah seminggu kemudian, setelah Idul Adha, saya ditelepon sama panitia, Ustaz khutbah itu hari ada satu bapak langsung praktekin, beli kurban sendiri atas nama dia semua gitu. Alhamdulillah, itu termasuk yang baik gitu kan, yang masuk yang baik. Jadi lebih afdal satu orang, satu kambing dan bisa lebih daripada kita gabungkan. Gabungkan itu bagi orang yang tidak punya kemampuan. Sudah? Bukan, satu kambing itu atas beberapa nama bagi orang yang tidak mampu. Misal ada seorang laki-laki, dia punya istri, punya anak 3. Istri anaknya bergantung dengan gaji dia misalnya. Dia cuma mampu beli 1 ekor kambing. Boleh 1 kambing untuk nama keluarganya, gak ada masalah ya. Sudah? Baik. Sampai di mana tadi nih? (laughs) 816 tadi ya. Baik, kita tutup dengan 816. Wa anhu radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il wala'i wa an hibatihi, muttafaqun alaih. Dari dia maksudnya juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang jual beli wala dan menghadiahkannya. Wala tadi itu loh, kalau budak diwalakan ya. Jadi misal begini, saya punya budak, saya bebasin. Maka kan dikatakan misal namanya Ahmad, maka Ahmad maula Khalid, kan ada maulahnya ya. Apa fungsinya maula ini? Supaya orang tahu dia bekas budak saya merdekakan. Kalau budak saya meninggal, saya dapat warisannya kan. Nah, kewalian ini, kewala ini gak boleh dijual. Paham ya? Jangan sampai saya bilang kepada teman saya Yusuf, nih, ini kan budak saya ada nih, nanti kalau dia meninggal saya dapat warisannya karena saya walinya, saya walaknya gitu kan. Maka saya jual walaknya ke kamu deh. Gak boleh, walaknya gak boleh. Budaknya boleh. Budaknya boleh, tapi budak sebelum dibebasin ya. Kalau udah dibebasin sudah ada walaknya, udah gak boleh lagi. Karena istilah wala itu didapatkan kalau sudah dibebasin ya. Ya. Seperti itu, jadi ini hadis 816 menjelaskan tidak boleh dijual tadi walaknya itu ya. Iya. Baik, sampai sini ya, sudah jam 10. Maka 816 kita tutup. Insya Allah kita lanjutkan dengan 817 pada pertemuan yang akan datang, insya Allah. Baik, kembali saya ingatkan ibu-ibu, kalau ada yang mau ikut berkurban, insya Allah dengan yayasan saya seperti biasa, itu dengan 1,7 ya, 1,7 untuk kambing atau domba. Kalau untuk sapi, maka bisa diyokin ya, untuk 7 orang itu dengan 2 juta per orang. 2 juta berarti dikali 7 ya. Itu untuk seekor sapi. Insyaallah ini mudah-mudahan bisa diaplikasikan dalam waktu dekat. Kemudian juga masih saya mengajak ibu-ibu untuk ikut wakaf di Tanah Makassar, masih terbuka yang 100.000 per meter persegi. Itu sudah tinggal kurang lebih ya, kalau enggak salah sekarang mungkin kurang 600 jutaan dari 1,6 ya. Kemudian juga masalah dispenser untuk masjid, itu juga masih saya ajak dengan 1,6 juta untuk satu dispenser. Siapa tahu ada yang mau berminat, itu juga bisa ikut ya. Mungkin begitu dulu, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kafaratul majlis enggak boleh. Sesungguhnya di antara dosa-dosa yang ada yang tidak bisa dihapus dengan pahala sholat, sedekah dan haji, namun hanya bisa ditebus dengan apa ini? Kesusah payahan dalam mencari nafkah. Riwayat Tabarani. Saya nggak tahu nih. Saya belum tahu kesahihannya. Nanti saya cariin ya. Insya Allah mudah-mudahan. Saya cari. Ya ini harus dicari tahu dulu. Terus terang saya gak punya bukunya Tabarani ini. Tabarani ini ada bukunya sendiri ya. Saya tidak punya buku beliau, tapi nanti coba saya cari. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau yang saya tahu itu memang ada dosa-dosa yang tidak bisa diampuni dengan, tidak cukup diampuni dengan istighfar. Lalu Allah uji dia dengan penyakit. Itu bisa ada, tapi kalau ini saya gak tahu. Apakah sedekah hanya diperuntukkan ke orang miskin? Kalau kita memberi sesuatu kepada orang kaya walaupun hanya sekedar makanan, apakah itu dihitung sedekah? Ataukah itu bisa dikatakan berbagi saja? Apakah istilah sedekah hanya untuk orang yang tidak mampu? Enggak, semuanya. Sedekah itu orang kaya pun dikasih makan sedekah. Enggak ada urusannya itu. Bahkan kata Nabi SAW, bertakbir sedekah, bertahlil sedekah, bertahmid sedekah, menyuruh kepada kebaikan sedekah, melarang dari kemungkaran sedekah. Engkau ya mengangkatkan barang temanmu ke kendaraannya, Lihat teman kita bawa kresek nih. Ibu-ibu tenang dulu. Ini mau dijelasin kan? Jadi kalau ibu misalnya ada teman bawa kresek, kemudian ibu bilang sini saya bantuin naikin ke mobilnya, itu sedekah. Semua itu, ya. Kemudian jadi bukan cuma sekedar memberi makan atau minum, apa saja yang kita lakukan, maka itu termasuk sedekah. Ya, masuk dalam masalah pahala sedekah. Jadi umum, kaya atau miskin sama saja, enggak ada masalah. Ya. Baik, kafaratul majlis ya, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.